atau menyebarkannya. La siyama apalagi keutamaan menyebarkan ilmu sangat besar, yang akan kita lihat nanti dalam beberapa petikan ucapan para ulama tentang keutamaan-keutamaan nasyrul ilm, keutamaan menyebarkan ilmu. Dimulai di sini dari ucapan Abdullah ibn al-Mubarak. Qala ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam ibn al-Mubarak hafizahullah rahimahullahu ta'ala, لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. Aku tidak mengetahui derajat yang paling utama setelah derajat kenabian daripada menyebarkan ilmu. Kata beliau, aku tidak mengetahui setelah kenabian ada derajat yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Derajat kenabian adalah derajat yang tinggi. Dan setelah derajat kenabian, kata beliau, aku tidak mengetahui derajat yang paling afdol daripada menyebarkan ilmu. Ucapan beliau ini ada dalam kitab Tahdzibul Kamal, jilid 16 halaman yang ke-20. Ini menunjukkan besarnya keutamaan bathul ilm, menyebarkan ilmu. Kemudian petikan faedah yang berikutnya adalah dari petikan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-jud bil-ilmi wa badluhu wa huwa min a'la maratibil jud. والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. Kedermawanan dengan ilmu dan menyebarkannya, yaitu berupaya menyampaikan ilmu kepada orang lain, adalah termasuk tingkatan kedermawanan yang tertinggi. Dermawan dengan ilmu adalah termasuk dari tingkat kedermawanan yang tertinggi. Kenapa? Wal jud bihi afdal minal judi bil mal. Dan kedermawanan dengan ilmu itu lebih afdal. Karena kedermawanan dengan ilmu itu lebih afdal daripada kedermawanan dengan harta. Orang punya harta, masya Allah, sangat dermawan. Ya sedekah, ya infak, ya membantu ini, membantu itu. Ya. Masya Allah, dermawan. Akan tetapi dermawan dengan ilmu itu lebih afdol daripada dermawan dengan harta. Kenapa demikian? Li'annal ilma asyraf minal mal. Yang demikian karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ya. Mana lebih mulia, ilmu apa harta? Ilmu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Bukan na'am untuk meminta tambahan harta. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, itu berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak menyuruh nabinya rabbi zidni mala, ya Allah tambahkanlah kepadaku hartaku, enggak. Tapi Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka jika kita meminta tambahan, mintalah tambahan ilmu. Ini menunjukkan ilmu lebih afdal daripada al-mal, harta benda. Sebagaimana yang tidak samar bagi kita tentang keutamaan ilmu. Dan kedermawanan dengan ilmu pun itu lebih utama daripada kedermawanan dengan harta benda. Yang demikian karena ilmu lebih mulia daripada harta. Ya. Maka orang yang dia telah memiliki ilmu, ya, jangan pelit dengan ilmunya. Ya. Sampaikan kepada yang lain. Ya. Ajarkan kepada yang lain. Nah. Dan sama sekali ketika seseorang mengajarkan ilmu kepada orang lain, tidak mengurangi ilmunya. Ya. Bahkan menambah. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mengerti. Ya. Dan pahalanya, nah, akan mengalir kepada guru pertama yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Ini keutamaan ilmu. Apakah harus ustadz yang memberi faedah ilmu? Lah, nah, tidak harus ustadz atau kiai. Ya. Kita memiliki satu faedah saja dari majelis misalkan. Oh, ternyata riba haram. Nah, ya, dalilnya ini. Ya. Sampaikan kepada keluarga atau teman karib. Ya, atau sahabat, ya. Ya. Faedah ilmu tersebut. Ini makna menyebarkan ilmu, ya. Menyebarkan ilmu itu tidak harus lewat ceramah mikrofon seperti ini, ya, tidak. Di majelis, nah, obrolan misalkan, sampaikan faedah ilmu, walaupun satu atau dua faedah, ya. Sehingga kita mendapatkan pahala nasyrul ilm, ya, pahala menyebarkan ilmu. Apalagi kesempatan sedang ngumpul tadi, sedang ngobrol-ngobrol, lagi santai, kesempatan satu faedah, dua faedah sampaikan. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu ada dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 281. Kemudian yang berikutnya adalah petikan ucapan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkata, "Man ahabba an la yanqati'a ilmuhu ba'da mautihi falyanshur al-ilma." Barang siapa yang ingin amalannya tidak terputus setelah dia mati, ya, maka hendaklah dia menyebarkan ilmunya. Ya. hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah. Ini amalan yang tidak terputus pahalanya. Shadaqah jariyah. Yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, nah, oleh pemiliknya dan juga diajarkan, disampaikan kepada yang lain. Nah. Wa waladin shalih yad'u lahu. Kemudian yang ketiga adalah seorang anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ya. Maka menyebarkan ilmu adalah amalan yang mulia. Ya. Yang barang siapa ingin amalannya tidak terputus atau pahala amalannya tidak terputus, ya, walaupun dia sudah meninggal dunia, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu. Ucapan beliau ini ada dalam kitab At-Tadhkirah halaman 55. Kemudian ucapan berikutnya. Karena artikel ini berisi ucapan-ucapan para ulama tentang menyebarkan ilmu. Qala al-allamatu Abdurrahman al-Syeikh rahimahullahu taala, berkata al-allamah Abdurrahman al-Syeikh rahimahullahu taala, ijtahid fi nashr at-tauhid bi adillatihi lil khass wal 'amma fa in akthara nas qad raghibu an hadha al-'ilm. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyebarkan tauhid beserta dalil-dalilnya, baik kepada orang-orang khusus atau kepada orang-orang awam, orang-orang umum. Ya. Karena sesungguhnya mayoritas manusia, kata beliau, ya, telah menjauh dari ilmu ini. Mayoritas manusia tidak suka dengan ilmu ini. Jauh dari ilmu. Maka istihidu, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk menyebarkan ilmu ini. Menyebarkan tauhid beserta dalil-dalilnya. Karena mayoritas manusia, nah, jauh dari ilmu. Ucapan beliau ini ada dalam kitab Al-Matlabul Hamid. Halaman 273. Ya. Ucapan berikutnya, qala al-imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Berkata al-imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, yajib an tahrisu ala nashril ilmi bi kulli nashatin wa quwwah wa alla yakun ahlul batil anshat fi batilihim wa an tahrisu ala naf'il muslimin fi dinihim wa dunyahum. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib bagi engkau untuk bersemangat dalam menyebarkan ilmu dengan segala kemampuan dan kekuatan. wajib bagimu untuk semangat bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu dengan segenap kemampuan dan kekuatan. Itu bersungguh-sungguh ya, menyebarkan ilmu, baik dengan ceramah atau dengan nasihat di majelis obrolan ya, atau dengan tulisan ya, atau dengan yang lainnya. Dan janganlah ahlul batil ya, yang lebih semangat dalam menyebarkan kebatilan mereka. Jangan sampai kesemangatan kita, kesungguhan kita dalam menyebarkan ilmu ya, itu dikalahkan. Nah, kalah semangat dengan ahlul batil yang mereka juga bersemangat dalam menyebarkan kebatilannya dengan berbagai macam cara ya. Mereka masya Allah ya, sampai mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya dan seterusnya bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kebatilan mereka. Jadi jangan sekalah semangat dengan mereka ya. Karena yang kita sebarkan adalah ilmu, kebenaran ya. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menyebarkan ilmu. Jangan setengah-setengah. Yang demikian karena ahlul batil, nah itu sangat semangat dalam menyebarkan kebatilannya. Ya. Kalau ahlul batil sangat semangat, ya dengan segala kemampuan dan kekuatan menyebarkan kebatilan, sementara kita setengah-setengah dalam menyebarkan ilmu, ya maka yang lebih dominan adalah kebatilan nanti. Maka kata beliau, jangan sampai ahlul batil yang lebih semangat dalam menyebarkan kebatilan mereka. Wa antahrisu ala naf'il muslimin fi dinihim wa dunyahum. Dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin. Baik manfaat dalam hal dunia mereka atau manfaat dalam hal agama mereka. Nah. Ini hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk menyebarkan ilmu dengan segenap kemampuan dan kekuatan, dan bersungguh-sungguh untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat atau din agama. Demikian dikatakan al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa halaman 7 jilid 7 halaman 67. Wa qala aidan, dan beliau juga berkata, wal masyru' lil muslim idza sami'a al fa'idata an yuballighaha ghairah. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, dan yang disyariatkan bagi seorang muslim jika dia mendengar satu faedah atau jika dia mendengar faedah, hendaklah dia menyampaikannya kepada yang lainnya. Wahakadal muslimah, demikian pula seorang muslimah. Tuballigh ghairaha ma sami'at minal ilm. Dia menyampaikan kepada yang lainnya, kepada muslimah yang lainnya, apa yang telah dia dengar, ilmu yang telah dia dengar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, itu sampaikan kepada orang lain faedah walaupun sedikit. Ya, walaupun satu dua faedah sampaikan. Nah, jadi yang disampaikan yang sudah pernah dia pelajari, yang sudah dia mengerti, yang sudah dia dapatkan penjelasannya, ya, yang dia dapatkan di majelis, ini yang disampaikan. Nah, bukan menyampaikan hal-hal yang bukan porsi dia, ya, atau yang belum dia pelajari, belum dia fahami, belum dia mengerti. Nah, sampaikan faedah yang didapat. Alhamdulillah dalam setiap majelis mungkin ada beberapa faedah ya. Tidak hanya satu dua faedah. Banyak faedah-faedah yang didapat. Buat kesimpulan taklim malam ini, tanggal sekian hari ini, kesimpulan faedahnya 1, 2, 3, 4. Kemudian berusaha menyampaikan kepada orang lain, temannya, minimal keluarganya lah, istrinya ya. Nah, jangan sampai datang ke rumah ya. Nah, kemudian istrinya nanya, "Mas, tadi apa faedah yang disampaikan Ustaz?" Ya. "Waduh, saya ketiduran." Nah. "Aduh, saya lupa." Ya, kasihan istrinya. Nah, yang gak hadir ke majelis ilmu ya, gak mendapat faedah karena suaminya ya, lalai di majelis. Maka ini penting ya, untuk seseorang menjaga faedah-faedah ilmu yang dia dapat, ya, untuk kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Minimal lah kepada anggota keluarganya, itu minimalnya. Lebih bagus lagi kalau dia bisa menyampaikannya kepada yang lain sehingga pahalanya lebih banyak. Ya. Kemudian kata Syekh, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba an-nas yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkhutbah kepada manusia, maka beliau berkata, liyuballigh asy-syahid al-ghaib. Hendaklah seorang yang hadir atau orang yang hadir di majelis, dia menyampaikan kepada yang gaib, yang tidak hadir. Nah, farubba muballighin aw'a min sami'in. Berapa banyak orang yang na'am, farubba muballagh ya, aw'a min sami'. Berapa banyak orang yang disampaikan na'am ilmu kepadanya ya, itu lebih faham, lebih mengerti ilmu tersebut, min sami', dari orang yang mendengarnya. Nah, seorang ada di majelis, dia mendengar faedah demikian dan demikian, dia sampaikan kepada yang lain. Berapa banyak orang yang lain ini yang gak hadir di majelis ini, dia lebih memahami, lebih mengerti ilmu yang disampaikan oleh orang yang hadir di majelis. Nah, liyubaligh asy-syahid al-ghaib. Farubba muballigh ya. Farubba muballighin aw amin sami'in. Yang menyampaikan itu lebih faham, lebih mengerti, min sami'in, dari yang mendengar. Begitu. Nah, tidak disebutkan riwayat apa, riwayat dari mana. Insyaallah nanti dicek lagi. Dalam kitab Majmu Fatawa jilid 4 halaman 54. Nah. Wa qala aidan, beliau juga berkata, wa ma'lumun anna man nashara qawlan yadurrun nas yakunu 'alayhi mislu atham man dhalla bihi kama anna man nashara ma yanfa'un nas yakunu lahu mislu ujuri man intafa'a bidzalik. Termasuk sesuatu yang ma'lum bahwasannya orang yang menyebarkan suatu ucapan yang membahayakan manusia, ya, maka dosanya ya, seperti dosa orang yang tersesat dengan ucapan tersebut. Ya. Orang yang menyampaikan kesesatan, ya, maka dia berdosa seperti dosa orang-orang yang mengerjakan kesesatan yang dia sampaikan. Ya, jadi dosanya numpuk ke dia. Nah, dia sampaikan kesesatan. Semakin banyak orang yang mengerjakan kesesatan yang dia sampaikan, ya, nah, maka semakin banyak dosanya. Ya. Kama anna man nasyara ma yanfa'un nas, sebagaimana orang yang menyebarkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ya, menyebarkan ilmu, yakunu lahu mislu ujuri man intafa'a bidzalik, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya. Seorang menyebarkan ilmu, ilmu bermanfaat bagi manusia, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Semakin banyak orang yang mengamalkan atau mengambil manfaat dari ilmu yang dia sampaikan, ya, semakin banyak pahalanya. Ya. Ini keutamaan menyebarkan ilmu. Ini juga dalam kitab Al-Fatawa jilid 6 halaman 230. Qala al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, idza jahara ahlul bid'ah bi bid'ihim wa kathurat da'watuhum wa du'atuhum ilaiha fanashrul ilmi hayah. Apabila ahlul bid'ah terang-terangan dengan kebid'ahan mereka dan banyak dakwah mereka, itu menyebar dakwah mereka, dan para penyerunya yaitu da'i-da'inya banyak yang mendakwahkan kebid'ahan tersebut. Jika kondisinya seperti ini, ahlul bid'ah terang-terangan, mereka banyak, ya, bersungguh-sungguh menyebarkan kebid'ahannya, du'atnya juga banyak, ya, da'i-da'inya banyak. Fanashrul ilmi hayah, maka menyebarkan ilmu itu adalah hayatun, kehidupan. Menyebarkan ilmu di tengah-tengah kondisi seperti ini adalah hayah, kehidupan bagi manusia. Wal balagu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatun yuqtasum biha ala kulli musirrin mulhidin. Dan menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situasi seperti ini atau kondisi seperti ini, ahlul bid'ah naam kencang dengan bid'ahnya, ya, dan dalam penyebarannya, maka menyampaikan ilmu yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rahmat. Naam. Yu'tasam biha ala kulli musirrin mulhidin. Rahmat yang naam bisa dijadikan sebagai pegangan, ya, untuk menghadapi setiap naam musirrin mulhidin. Orang yang mulhid, orang yang terus menerus dalam naam kedurhakaan, ya. Ucapan tersebut terdapat dalam Al-Bida' Libni Waddah Al-Imam Uzza'i rahimahullahu ta'ala, ya. Ucapan tersebut dalam kitab Al-Bida' Libni Waddah, nah. Kemudian tersisa dua ucapan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walaqad awsani rajulun min amatin nas faqala li ya bunay ihris ala nashril ilmi hatta fil majalis. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sungguh telah mewasiatkan kepadaku seseorang dari kalangan amatun nas, dari kalangan awam manusia. Nah, berkata kepadaku, ya bunai ihris ala nashril ilmi hatta fil majalis. Wahai putraku, wahai anakku, dalam bahasa kita nak, gitu ya. Nah, ihris ala nashril ilm, bersungguh-sungguhlah engkau untuk menyebarkan ilmu hatta fil majalis, walaupun di majelis-majelis, ya, tempat ngobrol, ya, kama jalisil qahwah, seperti majelis qahwah, majelis ngopi-ngopi, majelis ngeteh, ya, majelis santai, nah, awil ghada, atau majelis makan siang, ya, omashbah dzalik, atau yang semisal itu, bersungguh-sungguhlah menyebarkan ilmu walaupun di majelis-majelis tadi. Wala tatruk majlisan wahidan illa wa ahdaita ilal jalisina walau mas'alatan wahidah. Ya. Dan janganlah engkau meninggalkan naam suatu majlis, ya, kecuali engkau telah menyampaikan naam faidah kepada orang-orang yang ada di majlis itu, walaupun satu masalah saja, walaupun satu faidah saja. Nah. Insyaallah ini, nah, motivasi, ya, nah, dari seseorang kepada beliau, ya, agar tidak meninggalkan majelis, ya, kecuali telah menyampaikan satu faedah, ya, kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut, walaupun hanya satu faedah. Awsani bidzalika wa ana usikum bidzalik. Orang tersebut telah mewasiatkan kepadaku dan aku, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka aku wasiatkan hal tersebut juga kepada kalian. Li'annaha wasiyatun nafi'ah, karena ini adalah wasiat yang bermanfaat. Nah. Jadi beliau mewasiatkan kepada kita agar na'am menyampaikan ilmu di majelis, ya, baik, walaupun itu majelis qahwah. Sampaikan satu faedah, dua faedah. Nah, jangan meninggalkan majelis tersebut atau satu majelis pun kecuali telah menyampaikan satu faedah minimal. Nah, karena ini kesempatan emas untuk menyampaikan, ya, di saat berkumpul tadi. Nah, ucapan ini ada dalam kitab atau ta'liq terhadap Sahih Muslim. ketika beliau mentaklik hadis ya, na'am yang ke-152 7114 dan 1154 dalam Sahih Muslim. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Syekh yang terakhir, ucapan Syekh Saleh Al-Syekh rahim hafizahullah taala, a'zamu ma tujahidu bihi a'da Allah jalla wa ala wa syaitan nasyrul ilmi fanshurhu fi kulli makan bihasabi ma tastati'. A'zam ma tujahidu bihi a'da Allah jalla wa ala wa syaitan. Nah. Sesuatu yang paling besar yang digunakan untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah dan syaitan adalah nasyirul ilmi. Menyebarkan ilmu. Itu bentuk jihad yang terbesar untuk melawan musuh-musuh Allah dan juga syaitan adalah dengan nasyrul ilm, menyebarkan ilmu. Fansyurhu, maka kata beliau, sebarkanlah ilmu. Fi kulli makan bihasa bima tastati', sebarkanlah ilmu di setiap tempat semampu engkau, semampumu. Sebarkan ilmu di setiap tempat semampumu. Ini demikian karena menyebarkan ilmu adalah a'dham ma tujahidu bihi a'da Allah jalla wa ala wa syaitan. Ucapan beliau ada dalam kitab Al-Wasoya Al-Jaliyah halaman 46. Demikian beberapa petikan ucapan para ulama tentang keutamaan-keutamaan menyebarkan ilmu. Maka jangan sampai kita terlalaikan atau terluput dari keutamaan ini. Sampaikan ilmu. Nah, yang telah kita dapat, yang telah kita ambil dari majelis-majelis ilmu, dari para ulama kita, dari para guru-guru kita, sampaikan kepada yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. 1-2 faedah ilmu disampaikan. Nah, jangan seseorang pelit atau kikir atau bakhil dengan ilmu. Dia pandai berbahasa Arab atau pandai ilmu nahwu, ilmu sharaf dan seterusnya, sampaikan, sebarkan. Atau faedah-faedah yang lain yang dia dapatkan, sebarkan kepada yang lainnya. Dan semoga dengan hal tersebut kita mendapatkan keutamaan nasyrul ilm, keutamaan menyebarkan ilmu. Demikian pula diantara sebab yang memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu adalah kita mengikat ilmu tersebut yang sudah kita dapat. Ilmu yang kita dapat di majelis diikat dalam tulisan, yang kemudian akan memudahkan kita nanti untuk menyebarkannya. Beda kalau kita enggak mengikat ilmu tersebut maka nanti menyebarkannya dengan nada nada ragu Oh, saya pernah mendengar masalah ini di majelis gitu. Kayaknya yang seperti ini enggak boleh hukumnya. Saya pernah dengar kayaknya, pakai bahasa kayaknya. Kenapa? Karena enggak diikat ilmu tersebut. Beda dengan ilmu yang diikat, yang dia lihat di tulisannya, maka dia yakin, dia sampaikan, wah haram ini hukumnya. Ini dalilnya. Maka penting untuk kembali kita juga memperhatikan na'am taqyidul ilm, mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, ya. Taib. Terlebih alhamdulillah ya, nanti akan ada daurah juga di Masjid Agung Karanganyar ya. Dan juga daurah na'am asatidzah ya. Maka hal ini penting untuk diingatkan kembali kepada ikhwah untuk mencatat ilmu yang didapat di majelis, sehingga memudahkan dia untuk na'am merujuk kembali kepada tulisannya dan memudahkan dia untuk menyebarkan atau menyampaikan kepada yang lainnya, minimal kepada keluarganya atau tetangganya atau karib kerabatnya atau sahabat karibnya dan seterusnya, sehingga dengan itu kita mendapatkan keutamaan nasyurul ilm na'am. Baik, ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan malam hari ini sebagai tambahan faedah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi pembicaranya secara khusus, dan na'am bermanfaat dan berfaedah bagi antum semua secara umum. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.